Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita telah sampai pada surat Hud, surat ke-11 ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu selain orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini merupakan konsekuensi dari ilmullah as-sabiq, pengetahuan Allah yang luas yang telah mendahului manusia yang diciptakannya. Allah telah menetapkan di Lauhil Mahfudz jauh-jauh hari apa takdir baik buruk bagi manusia sebelum manusia itu lahir dan sebelum manusia itu melakukan aktivitasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Nuh bahwa yang beriman itu adalah sudah paku mati, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Maka di sini terlihat jelas paham bagaimana jabariyah itu begitu muncul. Tetapi di sisi lain kita juga menemukan bagaimana qadariyah itu begitu muncul karena apa? Karena begitu leluasanya manusia untuk melakukan, untuk memilih antara iman ataupun kufur. Kita sendiri tidak pernah tahu apakah kita berakhir di keimanan atau kita berakhir di kekufuran. Tentu saja sebagai orang yang beriman, setiap sholat kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah di jalanmu yang lurus. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita, sementara Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar, dan Ustaz Ardiansa ada di studio, kita minta kontribusinya. Terima kasih Ustaz Zainal. Kita masih membahas tentang surah Hud dan berkisah yang mengisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Para nabi dan rasul itu, mereka sangat sedih ketika melihat ada orang yang ingkar atau durhaka dan tidak menerima ajakan mereka, tidak menerima ajaran yang mereka bawa. Bukan karena mereka merasa bahwa mereka terhina dengan ajaran yang tidak diterima itu. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mereka merasa bersedih hati, merasa susah hati ketika ada orang yang diajak kepada kebaikan, tetapi malah dia mencemoohkan kebaikan itu. Inilah yang membuat hati mereka menjadi begitu sangat sedih. Dan di sisi yang lain, ya, kita melihat juga para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam banyak hadis, begitu sangat menginginkan setiap orang yang dia jumpai untuk menerima ajaran yang beliau sampaikan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah dalam surah Abasa wa Tawalla, ya, kisah tentang Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan keislamannya. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy, dan Rasulullah sangat berharap agar bangsawan kafir Quraisy ketika itu menerima ajakannya dan masuk Islam, dan tanpa beliau sengaja beliau tidak menghiraukan Ummi Maktum, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam tugas kita sebagai juru dakwah, sebagai duat, ya, kita merasa sedih bukan karena cakap kita tidak didengar, bukan itu, tetapi kita merasa bersedih ketika firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diamalkan. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih yang masyhur juga, di antara orang-orang yang kelak akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana hari tiada perlindungan pada hari itu, adalah bahwa dua orang yang saling mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyampaikan ajaran agama ini, maka kita menyampaikannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada sesuatu yang lain, bukan karena harta, apalagi ingin mencapai target-target duniawiyah, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi yang kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran, dan kita mengharapkan semoga dengan apa kita usaha yang kita sampaikan itu tadi, Allah menjadikan usaha itu sebagai jalan kepada hidayah. Jadi tasliyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau hiburan dalam artian memberikan kepada Nabi Nuh ketenangan agar tidak bersusah hati, agar tidak bersedih hati dengan kekufuran kaumnya, ini memberikan ketenteraman yang begitu mendalam kepada Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh meyakini bahwa dakwah yang dia sampaikan telah sampai kepada batas maksimal yang dia miliki, dan sekarang dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang menentukan hidayah itu di mana jatuh dan di mana tempatnya kepada kaumku. Kalau Engkau memberikannya, maka tidak ada yang dapat menolaknya, tetapi ketika Engkau tidak memberikannya, maka ketika itu tidak ada juga orang yang dapat memberikannya. Mungkin itu tambahannya saja. Iya. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwasanya pada masa puncaknya Nabi Nuh alaihissalam mengembangkan misi dakwahnya, yaitu dengan Allah mengatakan, berfirman, fala tabtais, itu menandakan apa? Menandakan sudah tidak ada orang yang beriman kecuali yang sudah ada pada saat itu yang beriman kepada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kata-kata fala tabtais ini adalah menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam. Artinya dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kesedihan mungkin para dai sekarang rasakan, ustadz rasakan, itu akan terjadi sebagaimana terjadinya pada masa para nabi dan para rasul terdahulu, dan itu tidak bisa dapat dihilangkan. Tapi juga dengan firman Allah seperti ini adalah Allah ingin memberikan hiburan kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, fala tabtais bima kanu yaf'alun, janganlah engkau bersedih hati dengan apa yang mereka kerjakan, memang begitulah sudah mereka. Makanya ada satu cerita dari tafsir Qurtubi mengatakan bahwasanya ada seseorang ibu-ibu menggendong anaknya pada saat itu, dan ketika dilihatnya Nabi Nuh alaihissalam itu, seorang bayi itu yang anak masih kecil itu, dikatakan kepada ibu, bu, a'tini hajaran, berikanlah saya batu. Ternyata setelah mendapatkan batu itu dilempar Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini adalah berkaitan dengan doa Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh. Nabi Nuh dengan dalam surah Nuh ayat 26, yaitu Nabi Nuh mengatakan melalui firman Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaran, jangan engkau sisakan sedikit pun ya Allah di atas bumi ini penduduk apa semuanya. Maka lenyap, artinya Nabi Nuh juga mengatakan lenyapkanlah seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Mungkin begitu tambahannya, San. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansah, dan sekarang kontribusi dari Ustaz Safiar. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ayat ini mengajarkan kepada kita di mana selama 950 tahun perdebatan di antara kaum Nuh dengan Nabi Nuh itu sendiri, maka disinilah Allah pada akhir puncaknya yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, dari kisah yang sederhana tapi memberikan motivasi kita hidup supaya selalu kita berbuat baik dalam hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini nyatakan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasannya orang-orang dari kaum Nuh itu tidak akan beriman, sekali-sekali menggunakan dengan huruf lan. Huruf lan menyatakan tidak akan sekali-sekali beriman kaummu kecuali yang sudah beriman. Maka jangan bersedih hati. Yang penting puncak kita dalam hidup ini enggak boleh bersedih. Jangan ngeluh. Hidupin aja, berlaku baik dalam hidup. Niat yang baik, berbuat yang baik, ibadah yang baik akan menghasilkan yang baik. Ada satu pepatah nih saat mengatakan, ibarat orang menebarkan benih kebaikan, bukan di tempat itu yang akan kita terima kebaikan. Bisa menjalar seperti buah labu, kita menanamnya di satu tempat, bukan di tempat itu yang kita harap, akan tetapi dia menjalar kebaikan itu. Jadi di sini jangan pernah putus asa, kan, tetapi berbuatlah kebaikan. Orang masa bodoh dia mau menyomokkan kita, kan, tetapi penuhlah kita dengan kesabaran, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan dari kami. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Ada tiga kesimpulan yang dapat kita kutip dari tiga asatid ini. Yang pertama, jangan mengeluh. Suatu hal yang menyedihkan di Indonesia ini, kita menemukan banyak orang mengeluh. Camat mengeluh, wali kota dan bupati mengeluh, gubernur mengeluh, bahkan presidennya pun mengeluh. Ustaz Safiar? Nah, Ustaz Safiar juga mengeluh gitu. Tapi yang kita harapkan, seperti kata Ustaz Safiar tadi, berbuat baiklah dan jangan pernah mengeluh, karena kita tidak mengetahui di mana kita akan memetik hasil dari perbuatan baik itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tasliyah, bahwa ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Nuh dan juga bagi kita sebagai pengikut Nabi Nuh. Dan yang ketiga, bahwa ada satu doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh tetapi tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Ustaz Fajrul tadi sampaikan. Bagaimana Ustaznya? Rabbi la tadar 'alal ardi. Ya Allah, minal, jangankanlah minal kafirina dayyara. Artinya Ustaz Fajrul? Artinya, ya Allah, jangan engkau sisakan, kata Nabi Nuh alaihissalam dalam doanya, orang-orang yang kafir di atas bumi ini. Artinya, lenyapkanlah kaum kafir di bumi ini. Iya. Itu doa Nabi Nuh. Tetapi Nabi Muhammad tidak berdoa demikian. Walaupun Nabi Muhammad dilempari di Taif sampai berdarah kakinya, pada waktu itu Gunung Uhud, malaikat berkata kepada Gunung Uhud, wahai Nabi Muhammad, kalaulah misalnya engkau berkenan, kubalikkan Gunung Uhud ini kepada kaum Taif. Tetapi Nabi Muhammad berkata, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjuki mereka karena mereka tidak mengetahui. Tentu saja kita pengikut Nabi Muhammad, toleransi kita melebihi toleransi Nabi Nuh. Bukan berarti apa yang dilakukan Nabi Nuh itu salah, karena memang begitu dahsyatnya kekufuran sehingga 950 tahun tidak berubah dari perangai mereka menuju kepada iman dari kekufuran yang sebelumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari ayat 36 surat Hud ini, sekali lagi kita menyatakan bahwa illa man qad amana, kecuali orang yang beriman, berarti ada konotasi Allah dapat menyesatkan manusia, dan itu benar. Karena apa? Karena kita menemukan di bumi ini lebih banyak orang yang sesat daripada orang yang beriman. Kalaulah yang menyesatkan itu hanya setan, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis, berarti lebih hebat penyesatan setan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sangat sedikit orang yang mendapatkan hidayah di bumi ini. Tetapi karena Islam mengakui, ajaran Islam menegaskan bahwa Allah memberi petunjuk dan Allah juga memberikan kesesatan, maka kita menemukan kekuasaan Allah sangat mutlak dan absolut, sehingga kita mengatakan ini adalah Tuhan yang layak untuk disembah, sehingga dia tidak kalah bersaing dengan setan. Bahkan kita menemukan setan meminta izin agar dapat menyesatkan umat manusia, dan karena izin Allah lah setan dapat menyesatkan itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak menginginkan menjadi hamba-hamba Allah yang mengikut jejak-jejak setan, tetapi kita menginginkan menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti jalan lurus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pernyataan penting, jangan pernah merasa bersedih, merasa kecewa apabila apa yang kita inginkan dalam berdakwah tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi satu, setiap gerak dakwah yang dilakukan itu adalah bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.